Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi As-Sanimi rahimahullahu ta'ala. Sampai pada bab احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب perintah untuk menghormati nama-nama Allah سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. Dan disyariatkan merubah nama لأجل ذلك dalam rangka menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tatkala seseorang bernama dengan nama-nama yang di situ khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, disyariatkan baginya untuk merubah nama tersebut, baik itu nama kunyah yang diawali dengan Abu atau Ummu, kemudian pula nama kehormatan, gelar kehormatan, dan semisalnya. Yaitu jadina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Dalam begini sedihidina azani Allah wa iyyakum, muallif rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan masalah tauhid, yaitu ihtiram asma'illahi ta'ala, menghormati, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini erat kaitannya yang jadi nazani Allah wa iyyakum dengan seni tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana cara kita memuliakan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini sanibina azalina Allah wa iyyakum, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terwujud dengan beberapa hal. Artinya seseorang tatkala dia melakukan perkara-perkara yang akan kita bawakan ini, maka dia insanidina azani Allah wa iyyakum telah menghormati dan memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama insanidina azani Allah wa iyyakum ma'rifatul asma wa sifat ala al-wajhi sahih. Perkara yang pertama adalah mengetahui nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ala al-wajhi sahih, dengan cara yang benar sesuai tuntunan syariat. Tentunya ketika seseorang dituntut menghormati sesuatu, dia harus terlebih dahulu mengenal dan mengetahui apa yang harus dia hormati. Karena itu lebih mendorong dirinya ini kejenazani Allah wa iyyakum untuk menghormati perkara tadi. Sebagaimana seorang anak, misalkan dia dituntut untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya, dan anak tersebut lebih bisa melakukan atau memberikan baktinya memuliakan kedua orang tuanya tatkala dia memahami dan mengetahui bagaimana jerih payah serta besarnya jasa kedua orang tua atas dirinya insanirjina azani Allah wa iyyakum. Demikian pula tatkala kita mengetahui di antara kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim adalah ihtiram asma'illahi ta'ala, memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dia dituntut insanirjina azani Allah wa iyyakum untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala al-wajhi sahih, dengan cara yang dibenarkan dituntunkan dalam syariat agama kita yakni dzina azami Allah wa iyyakum. Sehingga dituntut bagi setiap muslim, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan pemahaman yang sahih ikan izin azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, fahmuha makna, yang kedua fahmuha makna, berusaha memahami. Makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semata-mata kita mengetahui Allah memiliki nama Al-Aziz, Al-Sami', Al-Basir, Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Ghafur, Al-Syakur dan seterusnya yang dijadikan azani Allah wa iyyakum dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, baik yang ada di dalam Al-Qur'an atau yang ada di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun kita juga dituntut untuk memahami setiap makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya yang dijadikan Allah wa iyyakum bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan talabul ilmi syar'i, dengan cara menimba, menuntut dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari seorang alim ahli sunnah wal jamaah, dari seorang yang terpercaya agama dan keilmuannya yang dijadikan Allah wa iyyakum. Kita ambil contoh, misalkan di dalam Al-Qur'anul Karim kita menjumpai hadirina azani Allah wa iyyakum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan At-Tawwab. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan At-Tawwab. Innahu huwat tawwabur rahim. Yang tersebut dalam surat Al-Baqarah. Setelah menyebutkan kisah taubatnya Nabi Allah Adam, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Apa makna At-Tawwab? Tentunya tidak sekedar mengetahui terjemahannya. Kita harus menilik nama ini sanifatina azani Allah wa iyyakum dengan pemahaman salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang mau tidak mau kita melihat dengan faedah bahasa Arab sanifatina azani Allah wa iyyakum, karena maknanya atau lafadznya dengan lafadz Arab. Dan tidak sempurna pemahaman kita kalau sebatas kita pahami dengan terjemah bahasa kita semata. Nah, ternyata lafaz At-Tawwab yang dalam terjemah bahasa kita yasanifidina azani Allah wa iyyakum diartikan dengan maha menerima taubat. Nah, ternyata makna dari lafaz At-Tawwab kalau kita telusuri yasanifidina azani Allah wa iyyakum itu ada dua. At-Tawwab. Makna yang pertama yang kami berikan dari Allah wa iyyakum adalah al-idnu wa taufik. Al-idnu wa taufik, memberikan taufik dan ilham kepada seseorang untuk bertaubat. Memberi taufik dan ilham kepada seseorang untuk bertaubat. Ini makna yang pertama. Dicontohkan di sini kepada azan Allah wa iyyakum seperti kisah tentang tiga orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang kemudian diboikot ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama beberapa waktu. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَتُوبُوا Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, أَذِنَ لَهُمْ لِلتَّوْبَةِ وَوَفَّقَهُمْ لَهَا. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham dan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Ini makna tawaf yang pertama. Kemudian makna yang kedua yang berjina azani Allah wa iyyakum, ini makna yang masyhur dari terjemahnya, yaitu al-qabul, menerima taubat hambanya. Ila taubat syurutuha, apabila terpenuhi semua syarat-syarat taubat. Nah, yang kedua, menerima taubat hambanya apabila terpenuhi semua syarat-syarat taubat. Yang masyhur dan dipuji dan Allah wa iyyakum, ada tiga syarat terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambahkan satu syarat lagi menjadi empat syarat terkait dengan hak hamba. Nah, ini salah satu tuntutan yang dibebankan kepada setiap muslim misalnya kejunya azani Allah wa iyyakum ketika dia hendak memuliakan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar tahu Allah memiliki nama ini, nama itu, tapi juga dituntut untuk memahami makna dan kandungan dari nama-nama tersebut Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian yang ketiga, at-ta'abbudu lillah bi muqtadaha. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yatanizzina azani Allah wa iyyakum ini memiliki dan mengandung sifat, juga memiliki konsekuensi yang harus dipahami oleh seorang hamba. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, yang artinya Maha Mendengar. Di situ terkandung sifat As-Sam'u, pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala yasma'u al-aswat khabiran kana am jalia. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara, baik yang lirih, yang samar, atau yang keras. Ditanya-tanya azami Allah wa iyyakum, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mendengar semua suara, ditanya-tanya azami Allah wa iyyakum mahma latufat, selirih apapun suara tadi yang mungkin saudara kita yang duduk tepat di samping kita tidak mendengar apa yang kita ucapkan di sini kecina azami Allah wa iyyakum, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, maka seorang hamba akan berusaha menjaga lisannya jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang ketiga yang lebih utama dan merupakan tujuan ikhani kecina azami Allah wa iyyakum dari dua perkara sebelumnya. Tujuan seseorang mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahami kandungan makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang ketiga ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan tuntutan dan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hal ini kami hadirin azami Allah wa iyyakum, perkara yang ketiga ini memiliki dua bentuk. Ya, ada dua bentuk seseorang beribadah kepada Allah dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama yang dimilikinya. Yang pertama ini kita azami Allah wa iyyakum, doa Allah azza wa jalla biha. Doa Allah azza wa jalla biha. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama Allah azza wa jalla, disesuaikan dengan hajat kita, kebutuhan kita. Dan ini termasuk adab, termasuk etika yang harus diperhatikan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berdoa itu ditetapkan ikhani kecina azami Allah wa iyyakum dalam Islam beberapa adab. Tidak langsung memohon begitu kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hajatnya, tidak, tapi ada beberapa adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim supaya doanya tadi ikhani kecina azami Allah wa iyyakum lebih didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya seperti ini, memulai doanya dengan menyebut asma'ullah ta'ala al-husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna, disesuaikan dengan hajat kita. Kita misalkan memohon ampunan, maka panggil nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan Maha mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Ya Tawwab, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ilfil, gitu ya. Nah, atau seseorang yang kami bina azami Allah wa iyyakum terlilit hutang, kutub keluasan rizki, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kita panggil Ya Razzaq. Ya, kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang menunjukkan Allah Maha Kaya dan sendiri dan diberinya dari Allah Wa Iyyaku dan seterusnya. Dalilnya yang diberinya dari Allah Wa Iyyaku tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walillahi al-asmaul husna, fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama yang husna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla biha dengan nama-nama tersebut. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dan itu bentuk pemuliaan seorang muslim yang berjina azani Allah wa iyyakum terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, dan itu harus difahami yang berjina azani Allah wa iyyakum. Tentunya seorang muslim ini tidak lepas yang berjina azani Allah wa iyyakum dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Menuntut bagi dirinya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam berdoa yang terhadapnya ini berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala yang husna. Itu bisa kita lakukan dengan baik dan lancar ini dengan azan Allah wa iyyakum kalau kita sudah melakukan poin-poin sebelumnya. Jadi ya, yang pertama kita sudah ma'rifatul asma wa sifat. Kita pelajari, kita tahu ya apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa Taala yang ada dalam Alkitab, yang ada dalam As-Sunnah. Kemudian kita pahami kandungan makna yang ada di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga dari situ kita bisa memanggil Allah Subhanahu wa Taala dengan nama-nama yang sesuai dengan hajat kita. Gitu ya. Nah, yang sesuai dengan hajat kebutuhan kita yang dijinna azanillahu wa iyyakum. Butuh ampunan dipanggil Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Butuh rezeki, Ya Razzaq. Nah, minta dirahmati dipanggil Ya Rahman, Ya Rahim. Minta agar diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala ilmu dipanggil Ya Alim. Gitu ya. Minta agar ditinggikan derajatnya. Ya. Baik di sisi manusia demikian pula di sisi Allah Subhanahu wa Taala di dunia wal akhirah minta Ya Aziz. Ya. Dan seterusnya yang hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Ini bentuk yang pertama. Al-wajh tsani, bentuk yang kedua yang hadirin azan ya Allah wa iyyakum. An tata'arrada fi ibadatika lima taqtadhihi hadhihi al-asma. Nah, bentuk yang kedua yang kami berikan azani Allah wa iyyakum, kita berusaha menghadirkan dalam ibadah kita kandungan dan tuntutan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi ketika kita misalkan sedang melaksanakan salat. Jadi kita melaksanakan salat di sana dijina azani Allah wa iyyakum. Kemudian terlintas dalam benak kita misalkan niatan-niatan yang jelek ya, dalam salat tadi ingin riya dan semisalnya ya, kita perpisahkan dijina azani Allah wa iyyakum salah satunya dengan menghadirkan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala yang kita ketahui. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Az-Zami Maha Mendengar, tahu bisikan hati kita. Ya, jangan-jangan yang kita ucapkan bisikan hati kita yang ada di sini Allah wa iyyakum, niatan yang ada dalam hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Qaf. Langsung kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya, kata Allah Azza wa Jalla. Dihadirkan hal itu semua, dihadirkan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala yang dia ketahui dari sini azani Allah wa iyyakum dalam rangka menepis ya waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang muncul di tengah-tengah ibadah. Nah, di tengah-tengah ibadah itu mungkin yang Allah wa iyyakum. Atau tadi kalau kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Ya, ketika seseorang hendak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dia ketahui. Ya, yang dia ketahui sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ketika dia mengungkapkan mengumbar pandangan matanya dengan cara yang cukup lihai misalkan, yang orang yang duduk di sampingnya itu enggak tahu kalau saudaranya ini sedang main mata dengan seseorang. Gitu ya. Wallahu a'lam gimana caranya. Agar ayat al-Yudina azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka untuk melukis hal itu, dia hadirkan ikan al-Yudina azani Allah wa iyyakum nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dia ketahui. Ya. Anggap nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, Allah memiliki nama Al-Alim, Maha Mengetahui. Ya, ketika dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui dan tahu perbuatan dosa yang saat ini dia lakukan yang mungkin tidak diketahui oleh teman duduknya yang tepat duduk di sampingnya, inna azani Allah wa iyyakum, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. Ya. Naam. Ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal mengetahui khainatal a'yun, khianat yang dilakukan oleh mata hambanya. Jadi mata kita itu terkadang berkhianat. Ya, maksudnya berkhianat tadi sanidina azali Allah wa iyyakum dengan curi-curi pandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang mungkin kita tidak merasa begitu, atau mungkin teman kita yang akan jadi nasani Allah wa iyyakum tidak menyadari, ya, tindakan kita tersebut akan jadi nasani Allah wa iyyakum. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal itu semua. Nah, tayyib. Ini bentuk ihtiram asma'illah ta'ala, memuliakan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, perkara yang keempat ini jadi nasani Allah wa iyyakum yang termasuk bagian ihtiram asma'illah, menghormati dan memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adamu tasammi bima yasrafu billahi azza wa jalla. Ya, ada mustasami bima yasrafu billahi azza wa jalla. Tidak menggunakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menggunakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun kebetulan seseorang terlanjur, mungkin bukan dia, tapi orang tuanya misalkan memberikan nama untuk dia, isanibidina azani Allah wa iyyakum dengan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan dalam agama kita untuk mengganti dan merubah nama tersebut. Nah, jadi kalau terlanjur begitu, misalkan orang tua bukan kita, ya, memberikan nama dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak boleh diberikan atau digunakan oleh seorang hamba kecuali kalau diberi Abdurrahman, ya, dikasih akad di depannya Abdurrahman, tidak masalah. Tapi kalau langsung Ar-Rahman atau Rahman begitu, tidak boleh kita menjadi nazani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian nama ini misalkan kita jumpai ada pada diri kita tanpa lafaz akad, si nama Rahman, maka kita disyariatkan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih syar'i. Ya, kita tambahkan lafaz abad misalkan Abdurrahman. Nah, atau diganti dengan nama-nama yang lain yang lebih syar'i yang diberi nama Allah wa iyyakum. Nah, Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, adapun apa saja nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya bisa diketahui dengan melihat makna-makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut, juga melihat dalil-dalil yang lain. Jadi misalkan nama Allah ini khusus bagi Allah Azza wa Jalla, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di sebagian wilayah yang berbeda dengan Allah wa iyyakum, ada sebuah tradisi begitu untuk menamai anak. Ketika proses kelahiran, sang ayah diminta untuk membaca Al-Quran. Ya, ini contohkan istri mudanya titik-titik melahirkan kebukaan, apa namanya, bukan sembilan begitu juga hampir keluar anaknya ini. Ya, bapaknya pegang Al-Quran, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran yang di sini ada nih Allah wa iyyakum. Kemudian menurut keyakinan di yang ada di wilayah tersebut yang di sini ada nih Allah wa iyyakum. Nah, apa namanya, ayat apapun yang dibaca oleh sang ayah tadi bertepatan dengan lahirnya bayi, maka itu yang menjadi nama bayi tersebut. Ya, jadi kalau misalkan pas berhenti di lahat apa itu, ya, kul ya ayyuhal kafirun, lahir, ya, nangis anaknya, dikasih nama Al-Kafir, Allah Akbar. Ya, jadi tidak heran kalau di bayi tersebut ada yang namanya Muhammad Al-Kafirun. Ya, kasih tambahan Muhammad. Kok ada kafirnya? Ternyata legendanya seperti itu. Gitu ya. Nah, riwayatnya seperti itu ya, dari sejenak Azami Allah wa iya. Nah, misalkan ya, misalkan ada yang kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Berbaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahir bayinya, kemudian dikasih nama Rabbul Alamin, Masya Allah. Gitu ya, kasih nama Rabbul Alamin. Maka yang demikian misalnya di sini Azami Allah wa iyakum, ya, diganti namanya, ganti namanya, baik yang mengganti dari walinya, naam, atau sang pemilik nama. Misalkan misalnya di sini Azami Allah wa iyakum, ketika dia sudah balik dan mengerti akan larangan tersebut, naam. Tayyib. Ini beberapa hal, empat perkara yang termasuk tentu ihtiram asma'illahi ta'ala. Nah, sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan satu hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Syuraih, dari sahabat yang mulia Abu Syuraih. Abu Syuraih, nama aslinya Khuwailid ibn Amr. Nama aslinya Khuwailid ibn Amr. Termasuk para sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi belakangan masuk Islamnya, belakangan ya Allah Jalla Jalaluhu wa iyyakum. Annahu kana yukna Abul Hakam. Dulu Abu Syuraih ini dikenal dengan kunyah Abu Hakam. Nama kunyah itu termasuk nama yang disyariatkan dalam Islam, yaitu nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Nah, itu nama yang syar'i, kanidina jami'allahu wa iyyakum. Bukan menunjukkan ciri-ciri teroris, begitu ya. Ya, nah, mentang-mentang pelaku teroris pakai Abu begitu, setiap yang ada namanya Abu, wah ini ciri-ciri teroris ini. Tidak demikian di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu menggunakan nama anak pertama, karena anak pertamanya Al Hasan, maka dia berkunyah dengan Abdul Hasan. Ya, nah, atau menggunakan sifat tertentu yang apa namanya mencolok dari orang tersebut. Misalkan dia orang yang utama di kalangan kaumnya, orang yang utama di kalangan kaumnya, sehingga disebut dengan Abul Fadl. Ya, Abul Fadl misalkan misalnya berdina azani Allahu wa iyyakum, atau hanya sekedar nama kunyah, tidak ada kaitannya dengan sifat tertentu, juga tidak ada kaitannya dengan nama anak pertama. Sehingga tidak mengapa seseorang menggunakan kunyah sekalipun dia tidak memiliki anak atau bahkan belum berkeluarga. Nah, seperti Abu Bakar. Ya, Abu Bakar yang dibina Allah wa iyyakum. Atau kunyah yang diberikan melihat dari mata pencahariannya, pekerjaannya. Ya, pekerjaannya yang dibina Allah wa iyyakum. Misalkan dia apa namanya tukang sandal, ya, atau tukang sepatu, pembuat sepatu misalkan. Ya, disebut dengan Abul Hida, misalkan Abul Hida. Nah, dan seterusnya yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda kepada beliau, Inna Allah huwa al-hakam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakam. Ini nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-hakam. Dalam keadaan kunyahnya Abu Quraish, Abul Hakam. Nah, berarti dia memiliki nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi hukmu. Ini dalil kalau nama tadi khusus bagi Allah azza wa jalla. Wa ilaihi hukmu. Dan hanya kepada Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, hukum yang sesungguhnya, yang tidak bisa ditolak dan dielak. Nah, artinya Rasul mengingkari nama kunyah yang dimiliki oleh Abu Quraish. Fakal, maka Abu Quraish pun berkata, ya, menceritakan kenapa kok dirinya dikasih nama Abu Hakam. Inna qawmi idza ikhtalafu fi syai'in atawni. Sesungguhnya kaumku, ya, apabila mereka berselisih dalam sebuah perkara, atawni, mereka biasa datang kepadaku wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fahakamtu bainahum, kemudian aku yang memutuskan di kalangan mereka, aku yang menjadi hakim di kalangan mereka. Faradhiya kilal fariqaini, dan seringkalinya kedua pihak yang saling bersengketa itu ridha, puas dengan keputusanku. Ya, karena biasa menghakimi, ya, menghakimi pihak-pihak yang mungkin saling bersengketa yang dibina dari Allah wa iyyakum, dihakimi, didamaikan oleh Abu Quraish, makanya dikenal dengan Abu Hakam. Fadalah, maka Rasulullah SAW bersabda, Ma ahsana hadza, Ma ahsana hadza, alangkah bagusnya, ya, alangkah indahnya apa yang kau alami ini wahai Abu Quraish. Fama laka minal walad, ya, fama laka minal walad, apakah kamu punya anak? Qala, kemudian Abu Quraish menjawab, Quraish wa Muslim wa Abdullah. Ya, ada tiga rasul. Quraish, Muslim dan Abdullah namanya. Qala, Rasul kembali bertanya, Faman akbaruhum, siapa yang paling tua dari tiga saudara tadi? Qultu Quraish. Lalu jawab, yang paling tua Quraish. Qala, maka Rasul mengatakan, Fa anta Abu Quraish. Maka engkau mulai sekarang kunyahnya Abu Quraish, bukan lagi Abu Hakam. Langsung diganti oleh Rasulullah SAW. Nah, dan ini banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, memberi kunyah kepada sebagian para sahabat yang isinya bidina azani Allah wa iyyakum, seperti Abu Hurairah, ya, kemudian Abu Turab kunyahnya siapa ini? Abu Turab kunyahnya Ali, Ali bin Jabal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada masalah dengan Fatimah, kemudian Ali ke masjid, itu di masjid. Yang saat itu masjidnya enggak keramik seperti ini, tapi pasir kan di sini ada yang Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul datang ke rumahnya Fatimah, nanya mana suamimu? Ya, ada di masjid. Oh, ini ada cekcok ini. Akhirnya Rasul datang ke masjid mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikatakan kepada beliau, kum Aba Turab, kum Aba Turab. Panggil kanun Abu Turab. Ya, karena saat itu ketika Ali dijumpai oleh Rasulullah SAW bangun, ini badannya, punggungnya penuh dengan pasir. Ya, nah, tinggal disebut Abu Turab. Nah, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selain beliau. Nah, hadis ini jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an wa iyyakum sebagai dalil yang sebagai dalil untuk bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Ya, adanya perintah menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala, juga perintah merubah nama seseorang atau nama kita pribadi sanidin azami Allah wa iyyakum dalam rangka menghormati nama-nama Allah azza wa jalla. Ya, seperti di sini Abu Syuraih dulunya bernama Abdul Hakam, berkunyah Abdul Hakam, diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abu Syuraih karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakam. Nah, nah, kemudian wafihi masyair. Dalam hal ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, terdapat beberapa masalah, faedah, kesimpulan dari dalil yang dibawakan. Al-ula, yang pertama, ihtiramu asma'illahi wa sifatihi. Ihtiramu asma'illahi wa sifatihi. Dalam bab ini terdapat perintah untuk menghormati dan memuliakan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan empat perkara yang kita bawakan di atas. Memahami, mengetahui nama-nama dan sifat, memahami kandungan maknanya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi dan tuntutan dari nama-nama tersebut. Kemudian yang keempat, tidak bernama, tidak menggunakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau lam yaqif ma'nahu. Ya. Sekalipun dia tidak memaksudkan maknanya. Maksudnya seseorang harus menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak boleh memberi nama orang lain dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia mungkin tidak ada niatan membuat sanjungan yang dina azali Allah wa iyyakum bagi Allah Subhanahu wa taala, ngasih nama anaknya tadi dengan Rabbul alamin. Walaupun bapaknya tadi itu tidak ada niatan ya membuat sanjungan atau menandingi nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan apapun misalkan dalam hatinya, tapi anaknya tadi diberi nama dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak diperkenankan, tetap harus menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan diubah nama tersebut menjadi nama yang syar'i. Asalnya yang kedua, taghyirul ismi li ajli dzalik. Adanya perintah untuk merubah nama dalam rangka menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas sekali jadi ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, ats-tsalitsah, yang ketiga, ikhtiyaru akbaril abna lil kunyah. Ikhtiyaru akbaril abna lil kunyah. Jadi di sini terdapat syariat disyariatkan untuk memilih nama anak tertua dijadikan sebagai nama kunyah. Anak yang paling tua dijadikan sebagai nama kunyah. Jadi nama azani Allah wa iyyakum. namanya anak yang bernama Abdul Rahman, maka dia Abu Abdul Rahman. Kalau anak yang pertama namanya Muhammad, maka dia Abu Muhammad. Dan tidak dipersyaratkan harus laki-laki, boleh perempuan. Ya, boleh perempuan, walaupun sebagian para ulama itu mungkin ada yang Allah wa'iyakum memberikan kait untuk kunyah ini nama anak laki-laki pertama. Misalkan tiga perempuan duluan, kemudian anak keempat baru laki-laki, itu nama kunyah. Sebagian ulama kemudian dikaitkan dengan Allah wa'iyakum, walaupun tidak harus seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang dibina azami Allah wa iyyakum. Dan kurang mungkin yang maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik.